Kita ini adalah bunga-bunga bangsa, bukan sembarang bunga, tapi penuh citra. Mari kita bersama membangun negara, karena semua ini tanggung jawab kita sebagai harapan bangsa. Jauhkanlah dirimu dari narkotika. Narkotika itu sangat berbahaya. Sing-singkan lengan baju membangun negara. Adil dan makmur itu tujuan kita. Barang bunga, tapi penuh citra. Mari kita bersama membangun negara, karena semua ini tanggung jawab kita sebagai harapan bangsa. Kita ini adalah bunga-bunga bangsa. Jauhkanlah dirimu dari narkotika. Narkotika itu sangat berbahaya. Sing-singkan lengan baju membangun negara. Adil dan makmur itu tujuan kita. Kita ini adalah bunga-bunga bangsa, bukan sembarang bunga, tapi penuh citra. Mari kita bersama.